له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan baina auliyar rahman wa auliyas syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Pada kesempatan yang lalu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu bahwasanya hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada diri manusia bukanlah suatu petunjuk akan kewalian orang tersebut atau kedekatan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya wajib ditimbang kembali dengan timbangan Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Karena memang terkadang hal-hal yang luar biasa tersebut bisa terjadi kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang munafik pun. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidaklah semua yang menunjukkan hal yang luar biasa itu menunjukkan akan kewalian orang tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan dan sudah kita baca kemarin, cuma kita ulangi sekali lagi, misal zalik anna hadhil umur al-madhkura wa amsaluha qatu jadu fi asqatin wa yakunu ahaduhum la yatawadda. Terkadang contoh-contoh yang telah berlalu seperti orang tersebut bisa terbang di atas udara, bisa berjalan di atas air misalnya, atau tidak mempan, ditembus oleh peluru, misalnya, terkadang hal tersebut terjadi pada sebagian orang-orang yang mereka tidak pernah wudhu sama sekali, artinya mereka jauh daripada ibadah kepada Allah, dari wudhu, dari salat, wala yusalli salawatil maktubah. Terkadang orang-orang tersebut tidak pernah melaksanakan salat-salat yang lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yakunu mulabisan din najasat. Dan terkadang orang tersebut sangat senang untuk tinggal di tempat-tempat yang najis, yang kotor. Mu'asyiral kilab dan dekat dengan anjing-anjing mereka. Ya'wi ilal hamamat wal hamami wal maqabir wal mazabir. Mereka terkadang bertapa, bersemedi di kamar mandi atau di pekuburan-pekuburan keramat atau di pesarean-pesarean ataupun di tempat-tempat sampah. Raihatu khabisa, bau mereka sangat busuk. La yatatahhar at-taharata syar'iyyah, dia juga tidak pernah bertahara, bersuci dengan cara yang syar'i. Wala yatanadhaf, demikian pula tidaklah dia membersihkan dirinya. Bagaimana orang seperti ini dinamakan sebagai wali Allah meskipun dia bisa menunjukkan hal-hal yang luar biasa yang di luar kemampuan manusia. Namun jika amal perbuatannya seperti ini, maka sungguh sangat jauh dia dari disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya dia adalah wali asyaitan. Wa qala Nabi sallallahu dan Nabi sallallahu telah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala junubun. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah malaikat akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada seseorang yang tidak bersuci dari junubnya atau dari janabatnya. Meskipun hadis ini dhaif namun dhaifnya dikarenakan lafaz wala junub, yaitu tentang masalah malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada orang yang belum mandi janabat. Lafaz ini dhaif, lemah. Namun lafaz yang lain yaitu la tadkhul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun, ini hadisnya riwayat Bukhari dan juga selainnya. Artinya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar-gambar makhluk hidup. ya, seperti manusia, gambar binatang yang memiliki roh, ya, malaikat tidak akan masuk di dalamnya. Meskipun ya, gambar tersebut, foto tersebut adalah foto-foto para wali, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar atau foto manusia yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa ataupun hewan. Ini penjelasan dari Rasulullah SAW yang banyak tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Padahal ini adalah suatu hal yang sangat berkaitan erat dengan kebahagiaan keluarga atau rumah tangga. Kalau malaikat, ya, yang disebut malaikat di sini kalau para ulama, yaitu malaikat-malaikat yang membawa barokah, yang membawa rahmat, bukan semua malaikat. Ya. Terkadang orang salah memahami. Oh, kalau begitu, ya, berarti malaikat pencatat amal perbuatan tidak masuk rumah. Maka dari itu berbuat maksiat seenaknya di rumah tidak. Ya, malaikat pencatat amal perbuatan manusia bisa masuk. Ya. Demikian pula malakul maut, malaikat pencabut nyawa, bisa masuk. Yang tidak masuk adalah malaikat-malaikat yang membawa rahmat dan barakah di rumah tersebut, tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar-gambar makhluk hidup atau yang bernyawa. Ya, Rasul mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fi suratun wala kalbun. Ya, demikian pula foto-foto para wali misalnya, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan mereka tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk hidup tersebut. Bahkan sangat disayangkan sekali sebagian kaum muslimin bukan malah sekedar memajang saja, namun memiliki keyakinan-keyakinan bahwasanya foto-foto wali tersebut bisa menolak bala naudzubillah min dzalik syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi sejak zamannya Nabi Nuh alaihi salam, ketika 5 wali yang telah meninggal dunia, pertama kali setan membisikkan kepada manusia pada waktu itu untuk mereka memasang patung-patung mereka, gambar-gambar mereka untuk mengenang jasa-jasa mereka. Walam tu'bad, meskipun tidak diibadahi pada waktu itu, kemudian setelah generasi berikutnya mereka pun beribadah kepada wali-wali yang telah meninggal dunia tersebut. Dan itulah awal kesyirikan, awal mulanya dari gambar-gambar wali-wali tersebut. Oleh karena itulah Rasulullah SAW melarang dengan sekeras-kerasnya tentang masalah gambar para wali-wali atau gambar apapun juga dari manusia, yang mana hal tersebut mendatangkan tertolaknya malaikat yang membawa barakah atau membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat tidak masuk, maka setan yang akan masuk, yang akan merusak rumah tangga, yang akan merusak keluarga tersebut. Oleh karena itulah seorang muslim wajib untuk betul-betul berhukum dengan hukum Allah. Inilah hukumnya Allah, yaitu melarang gambar-gambar yang ada di rumah tersebut. Meskipun gambar seorang mujahid, meskipun seorang gambar yang dikatakan syahid, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sabda Rasulullah yang mana Rasulullah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya, maka bagaimana seorang yang dikatakan wali memelihara anjing di rumahnya dan bahkan tidur dengan anjing tersebut, maka ini sebuah tanda bahwa dia bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an hadil asliyah, demikian pula Rasul pernah bersabda tentang tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi atau toilet dan sebagainya. Rasul bersabda inna hadina hususha muhtadaratun, sesungguhnya tempat-tempat kotor ini itu didatangi oleh para asyaitan, ai tahdurha asyayatin. Oleh karena itulah seorang muslim jangan terlalu betah di kamar mandi atau di tempat-tempat yang kotor tersebut, karena setan pasti ada di dalamnya. Dan inilah yang menunjukkan bahwasanya kalau itu sudah senang nyepi di kamar mandi atau sudah sering untuk dia berkhulwat di tempat-tempat kotor tersebut, maka perlu ditanda-tanyai ada apa dengan orang tersebut. Bisa jadi dia adalah temannya asyaitan. Seorang muslim kalau mau masuk kamar mandi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berdoa jangan sampai dia diganggu oleh syaitan yang ada di tempat tersebut. Bagaimana seorang muslim senang untuk tinggal di tempat-tempat tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa qala man akala min hataini syajarataini al-khabisatain fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adama. Rasul bersabda, barang siapa yang memakan dari 2 pohon ini yang busuk ini, yang dimaksud kata para ulama yaitu pohon atau bawang putih atau bawang merah, Barang siapa yang makan dari dua pohon ini, yaitu bawang merah atau bawang putih, maka jangan dia mendekati masjid kami. Jangan masuk ke masjid kami. Karena malaikat akan tersakiti, akan terganggu. Ya, sebagaimana Bani Adam manusia terganggu dengan bau bawang merah atau bawang putih tersebut. Jika dia makannya pasti ada bau yang membekas di mulutnya. Malaikat terganggu dengan bau tersebut. Kalau bau bawang merah, bau bawang putih yang asalnya adalah halal, itu dilarang untuk orang itu masuk ke dalam masjid. Apalagi kata Pak Ulama, bau rokok. Maka lebih untuk ditekankan tidak masuk ke dalam masjid-masjid kaum muslimin. Dan ini sudah sering kita sampaikan, seorang muslim wajib untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid saja dilarang, padahal adalah wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikarenakan diam akan memudaratkan orang lain, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi sudah tidak asing lagi, sudah tidak tersembunyi lagi bagi setiap kita bahwa saya rokok sangat mengganggu, mengganggu orang yang melakukannya atau orang yang ada di sekitarnya. Bahkan sudah pernah kita mendengar sendiri bagaimana banyak korban-korban yang tidak mereka melakukannya sendiri, yang disebut dengan perokok pasif. Bahkan mereka terkena kanker dikarenakan orang yang dekat dengan dia merokok padahal dia tidak merokok. Oleh karena itulah Islam datang dengan kaidah secara umum la darara wala dirar. Tidak boleh seorang itu mengganggu orang lain atau mengganggu dirinya sendiri. Allah berfirman wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Dan kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana pabrik yang memproduksi rokok tersebut telah bersaksi atas diri mereka sendiri bahwa saya rokok tersebut mendatangkan banyak kerugian, penyakit kanker dan lain seterusnya. Orang yang berakal sehat pasti akan berpikir untuk dia betul-betul menjauhi penyakit tersebut. Dan insya Allah kalau dia berusaha pasti bisa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan merokok minum khamr, para sahabat Rasul SAW, mereka adalah pecandu khamr, mereka dahulunya adalah orang suka minum khamr, mereka merupakan adat kebiasaan mereka. Namun ketika datang perintah Allah untuk menjauhkan diri dari khamr, kalau ada iman dan takwa pasti bisa. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Itu janji Allah. Kalau betul niatnya ini bertobat, pasti bisa. Meskipun pahit rasanya, namun inilah balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Hufatil jannatu bil makarih. Surga dihiasi dengan hal-hal yang tidak enak, yang pahit. Namun semuanya akan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Rasulullah SAW melarang seorang yang telah makan bawang putih atau bawang merah dan masih ada bau di mulutnya untuk mendekati masjid karena akan mengganggu malaikat dan juga mengganggu manusia yang lainnya. Lebih parah lagi kata para ulama, bau rokok. Bau bawang mungkin di mulut saja, namun bau rokok semua, ujung rambut sampai ujung kakinya bau rokok semuanya. Ini adalah suatu hal yang tidak tersembunyi lagi bagi kita. Maka seorang muslim wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi seorang muslim pada hari kiamat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang lima hal, di antaranya tentang hartanya, min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Dari mana dia mengambil harta tersebut dan untuk apa harta tersebut? Akan ditanya, terutama untuk membeli rokok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Latus aluna yauma idin anin na'im. Cuma kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Seorang yang membakar uang misalnya, orang lain akan mengatakan orang tersebut tidak atau kurang sehat akalnya. Dan tiap hari orang membuang hartanya dengan membakarnya. Inna la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian berbuat tabdzir, memboros-boroskan uang, menyia-nyiakan harta kalian. Sesungguhnya orang memboroskan atau yang menyia-nyiakan hartanya adalah saudaranya syaitan. Dan para fuqaha, para ulama mengatakan bahwasanya merokok itu hukumnya haram. Ini pendapat yang rajih. Kalau ada yang mengatakan makruh, hukum makruh itu untuk ditinggalkan, bukan untuk dikerjakan. Makruh artinya jika ditinggalkan mendapatkan pahala, jika dikerjakan, dia tidak berdosa. Namun untuk ditinggalkan, meskipun sebetulnya kalau ada kata-kata makruh dalam kalimat ulama-ulama salaf, arti makruh itu adalah yang dibenci yang juga bisa berarti haram. Sebagaimana Allah berfirman ketika menceritakan tentang masalah zina haram, membunuh anak sendiri haram, Ya, kemudian Allah berfirman, inna zalika kana sayyi'u inda rabbika kana makruha. Sesungguhnya kejelekan-kejelekan semua itu di sisi Rabb-mu adalah makruh. Zina makruh hukumnya. Namun makruh dalam istilah Al-Qur'an, makruh dalam istilah ulama salaf terdahulu adalah al-haram. Ya, meskipun kita mengatakan itu makruh, namun makruh itu hukumnya untuk ditinggalkan, bukan malah dikerjakan. Inilah kebalikan keadaan kaum muslimin. Yang sunnah ditinggalkan, oh sunnah saya tinggalkan. Makruh dikerjakan. Padahal yang sunnah itu dianjurkan untuk dikerjakan, yang makruh dianjurkan untuk ditinggalkan. Namun sebaliknya, yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Ya. Kalau kita mengatakan toh itu makruh, makruh itu artinya ditinggalkan, dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang yang merokok kemudian dikatakan wali, itu bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wali Allah tidak merokok. Wali Allah adalah yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu merokok, itu bukan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi merokoknya di masjid, ngajar ngaji dengan merokok. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi bisa dikatakan wali Allah, jauh sekali dari gelar wali Allah subhanahu wa ta'ala, mengganggu para malaikat yang ada di masjid, mengganggu manusia, kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya untuk merokok. Na'udzubillah min dzalik. Man da'a ila dhalalah kan 'ala wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzarihim syai'a. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka baginya dosanya dan dosa yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak, dan tidak mengurangi dosa para pengikutnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Inilah Islam. Islam mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan kesucian, mengajarkan kebersihan atau hurus syatul iman. Nabi bersabda, sesungguhnya bersuci atau membersihkan diri merupakan bagian dari keimanan. Kemudian disebutkan di sini hadis yang dhaif, yang hadis yang lemah. Inna allaha nadhifun yuhibbun nadhafa. Sesungguhnya Allah itu bersih, suka dengan kebersihan. Ini hadisnya lemah. Namun, bukan berarti Islam tidak menganjurkan untuk kebersihan, tidak. Justru Islam menganjurkan kebersihan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga dengan hadis-hadis yang lain. Allah berfirman misalnya, inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada yang bertobat dan cinta kepada orang yang mensucikan dirinya, suci batin ataupun lahir dan batin. Demikian pula dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, at-tahuru syatrul iman, membersihkan diri, bersuci, itu bagian daripada al-iman. Adapun hadis yang sering ditempelkan di masjid-masjid, an-nadhafatu minal iman, kata para ulama, ini bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun maknanya benar, namun ini bukan hadisnya Rasul, tidak boleh dipakai, karena Rasul bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, Rasul tidak mengatakan seperti itu, namun orang mengatakan itu sabdanya Rasul, maka Rasul mengancam, maka siapkanlah tempat tinggalnya, tempat duduknya di dalam api neraka. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, fi sahihi hunyatun anidda'ik. Di dalam hari yang sahih itu sudah ada kecukupan daripada hari yang dhaif. Sudah ada hari yang sahih, kenapa kita pakai yang dhaif? Ini sekali lagi Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mendatangkan hadis ini, mungkin beliau memiliki udzur, yaitu bahwasanya hadis itu beliau berijtihad itu adalah lemah sahih, namun para ulama setelah beliau mendatangkan dalil bukti bahwasanya hadis itu lemah, maka kita mengikuti para ulama setelah beliau, yang mungkin wafatu kulli dhi'in min 'alim, di atas orang yang berilmu itu ada yang berilmu lagi. Kemudian waqala khamsun minal fawasiqi yuqtanna fil hilli wal haram. Rasul bersabda, lima binatang perusak yang disyariatkan untuk dibunuh, entah di tempat al-hilli atau al-haram. Terutama di kota Mekah misalnya, kota Mekah atau tanah kota Mekah itu dibagi menjadi dua dalam syariat Islam, yaitu tanah haram dan tanah al-hil. Tanah selain haram adalah tanah al-hil. Semua ini sudah ditentukan oleh Rasul SAW. Demikian pula di kota Madinah. Rasul mengatakan al-Madinatu haramun bainal iri was-sawh. Kota Madinah itu diharamkan. Ada tanah haramnya antara gunung Sawh dan gunung Al-Ir. Antara dua gunung ini tempat-tempat sekitarnya itu tanah haram namanya. Dan diharamkan orang itu membunuh binatang yang ada. Tidak boleh berburu di sana, tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sendirian di sana. Ada hukum-hukum khusus di tanah Al-Haram. Ya. Namun ada 5 binatang yang boleh dibunuh meskipun itu di tanah haram, karena dia adalah binatang-binatang perusak. Apa itu? Al-hayyatu, ular, wal-fa'ratu, tikus, wal-hurab, gagak atau burung gagak, wal-hida'atu, yang keempat adalah burung atau semacam burung elang, wal-kalbul akur, dan anjing-anjing liar atau anjing-anjing yang buas. Ini 5 binatang yang dibolehkan dibunuh, entah di tanah haram atau di tanah al-hil. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Wa fi riwayat al-hayyatu wal-aqrab, di dalam riwayat lain ular dan al-aqrab, kalajengking. Ya, jadi ini binatang-binatang yang dibolehkan untuk dibunuh. Intinya apa? Di sini Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ini mendatangkan bahwasanya tidak mungkin namanya wali Allah itu memelihara anjing di rumahnya, atau bahkan auzubillahi min dzalik selalu berteman dengan anjing, apalagi anjing-anjing yang liar. Ya, ini adalah anjing yang disyariatkan untuk dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Muslim, wa amara shalawatullahi wa salamu alaihi biqatlil kilab. Nabi SAW pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk membunuh anjing-anjing. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Umar, kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, disebutkan di situ banyak riwayat-riwayat bahwasanya para sahabat dahulu ketika turun perintah ini, mereka langsung keliling kota Madinah sampai ke ujung kota Madinah, mereka membunuh anjing-anjing yang ada di kota Al-Madinah tersebut. Bahkan diriwayatkan bahwasanya ketika ada seorang perempuan badui yang turun ke kota Madinah dengan membawa anjingnya, dibunuh oleh para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi disebutkan oleh Rasul SAW, Rasul bersabda, ma baluhum wa balul kilab. Ya, mengapa mereka memperlakukan seperti itu dengan anjing-anjing tersebut? Artinya mengapa mereka tidak membiarkan anjing-anjing tersebut? Kata para ulama, bahwasanya pertama kali Rasul memerintahkan untuk membunuh semua anjing. Kemudian Rasulullah SAW menghapus hukum tersebut dan melarang untuk membunuh anjing kecuali anjing-anjing al-kalbul akur, anjing-anjing liar atau yang buas, atau al-kalbul aswad al-bahim, atau anjing yang hitam kelam, itu yang dibolehkan untuk dibunuh. Intinya kata para ulama, dahulunya Rasul memerintahkan untuk membunuh semua anjing, kemudian melarang untuk membunuhnya kecuali 2 bentuk anjing, yaitu anjing al-akur, anjing yang liar atau yang buas. Ya, kemudian yang kedua yaitu al-kalbul aswad al-bahim, anjing yang hitam kelam, karena Rasul mengatakan fa'inau syaitan, karena itu adalah asyaitan. Ini 2 anjing yang dianjurkan dan dibolehkan untuk dibunuh. Kita bacakan di sini riwayatnya. Dalam riwayat Muslim, Rasul SAW pernah memerintahkan untuk membunuh anjing. Kemudian Rasul bersabda lagi, mengapa mereka memperlakukan anjing seperti itu? Kemudian rasasafi kalbis saydi wa kalbil ghanami wa fi riwayat kalbiz zara. Kemudian Rasulullah SAW memperbolehkan orang itu memelihara anjing untuk perburuan atau anjing untuk pengembalaan, artinya untuk mengembala kambing atau yang lainnya. Dan dalam riwayat lain disebutkan kalbuz zara, anjing untuk menjaga persawahan. Dan para ulama dari 3 bentuk anjing di sini mengkiaskan juga dengan anjing yang menjaga rumah, namun di luar rumah, bukan di dalam rumah. Kata ulama dibolehkan kalau memang itu ada kebutuhannya. Kita baca di sini ucapan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim tentang hukum memelihara anjing. Fahadha nahyun an iktina'iha. Hadis yang kita baca tadi dalam riwayat Muslim itu merupakan larangan untuk memelihara anjing. Wa qad ittafaqa ashabuna wa ghairuhum ala annahu yuhram iktina'ul kalbi li ghairi hajatin. Sepakat para ulama-ulama di antara sahabat-sahabat kami, kata Imam Nawawi, dan selain mereka, untuk mengharamkan memelihara anjing, untuk memiliki anjing, kalau tidak ada kebutuhannya. Mislu an yaktaniya kalban ijaban bisuratihi. Seperti ada seseorang yang memelihara anjing karena dia takjub dengan wajahnya yang ganteng misalnya. Aulil mufakarati bihi, atau untuk berbangga-bangga dengan anjing tersebut. Ini adalah hal yang diharamkan. Fahada haramun bila khilafin. Kata Imam Nawawi, ini suatu yang diharamkan tanpa ada perselisihan. Jadi diharamkan memelihara anjing kecuali ada kebutuhan. Contoh tadi, untuk mengembala biar tidak dimakan oleh yang lainnya, atau mungkin untuk menjaga persawahan, agar tidak datang maling, atau mungkin menjaga rumah agar tidak datang maling. Meskipun harus tahu di luar, jangan sampai masuk di dalam rumah. Ini dibolehkan oleh para ulama. Adapun untuk seperti tadi memeliharanya, kemudian masuk ke kamarnya, tidur bersamanya, kemudian juga jalan-jalan dan seterusnya tanpa ada kebutuhan yang darurat, maka diharamkan oleh para ulama. Kemudian waqala sallam, Nabi sallam bersabda, "Man iktana kalban la yughni anhu zar'an wala dar'an, naqasa min amalihi kulla yawmin qirab." Barang siapa yang memelihara anjing yang tidak bermanfaat baginya untuk persawahan atau untuk pengembalaan peternakan, maka setiap harinya pahala amal perbuatannya berkurang. Setiap harinya amal perbuat atau pahala amal perbuatannya itu berkurang, kata Nabi SAW. Hadis ini riwayat Bukhari. Orang yang memelihara anjing tanpa ada kebutuhan sama sekali, hanya untuk sekedar pameran, untuk sekedar senang-senang saja tanpa ada kebutuhan yang mendesak, maka kata Nabi SAW, setiap hari pahala amalnya itu berkurang. Nabi SAW juga bersabda, "La yashabul malaikatu rufqatan ma'ahum kalbun." Dalam hadis riwayat Muslim, mereka tidak akan menemani orang-orang yang dia bersahabat dengan anjing. Artinya selalu bersama anjing di rumah atau di luar rumah, dia selalu berjalan dengan anjingnya, maka malaikat tidak akan mendekatinya. Maka tidak ada namanya wali Allah itu bersenang-senang dengan anjingnya. Artinya betul-betul dia dekat dengan anjingnya tersebut tanpa ada kebutuhan sama sekali. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu." Apabila seekor anjing menjilat bejananya atau bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mensucikannya. Sab'a marratin, 7 kali siraman ihdahunna bitrab, salah satunya dengan pasir. Karena betul-betul sangat najis liurnya anjing tersebut. Maka tidak dibolehkan untuk masuk ke dalam rumah karena sangat najis, bahkan cara mensucikannya lebih daripada mensucikan semua najis yang ada, yaitu dengan 7 kali siram air, kemudian salah satu dari 7 tersebut dengan memakai aturab atau pasir atau tanah. Ini menunjukkan bagaimana najisnya anjing tersebut. Maka tidak selayaknya oleh seorang muslim dekat-dekat dengan anjing, kecuali kalau memang betul-betul ada kebutuhan yang mendesak. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah sebagai dalil bahwasanya wali-wali Allah bukanlah orang-orang yang kotor, yang tidak suka kebersihan, dan mereka adalah orang yang jauh daripada anjing kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian waqala ta'ala, Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, fas'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun." Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu, dan aku akan berikan kepada orang yang bertakwa dan yang menunaikan zakat dan mereka beriman kepada ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahu fit tawrati wal injil. Dan orang tersebut yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang mengikuti rasul yang merupakan nabi yang ummi, yang buta huruf, yang mereka mendapati Rasulullah SAW tersebut termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil. Apa sifatnya Rasul Muhammad SAW? Ya'muruhum bil ma'ruf. Rasul memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan yang paling ma'ruf adalah kepada tauhid. Wa yanhahum 'anil munkar. Dan Rasulullah SAW melarang daripada kemungkaran, yaitu dari kesyirikan dan dari hal-hal yang menyimpang. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Rasulullah SAW di antara cirinya menghalalkan yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang busuk atau yang jelek. Di antara para ulama yang mengharamkan rokok, mereka berdalil dengan ayat ini bahwasanya Rasulullah SAW mengharamkan yang baik-baik dan Rasul mengharamkan yang jelek atau yang busuk. Dan semua tahu rokok adalah sesuatu yang busuk, yang jelek, yang mendatangkan banyak kemadaratan. Maka dari itulah rokok termasuk dalam bagian al-khaba'is, sesuatu yang busuk yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, di antara ulama yang mengharamkan rokok, mereka berdalil dengan ayat ini, wa yuhillu lahumut thayyibat, cirinya Rasul menghalalkan yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan yang busuk-busuk atau yang jelek. Wa yadzau anhum isra wal aghlal allati kanat alaihim, dan di antara ciri Rasul juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, meringankan beban dari mereka. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada Rasul dan menguatkan Rasul SAW, menolong Rasul SAW dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Rasul SAW, maka mereka lah orang-orang yang muflihun, yang bahagia, yang sukses. Ya, orang yang sukses adalah orang-orang yang mengikuti Rasul SAW, diantaranya tadi menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang jelek ataupun yang busuk. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, "Fa idza kana as-saqtu mubashiran lin najasat wal qaba'is allati tuhibbuha as-sayatin aw ya'wi ila al-hamamat wal khusus allati tahdura as-sayatin aw ya'kul al-hayati wal aqarib wal zanabir wa adan kilab allati yaqba'itu wa fawasik aw yashrabul bawd wa nahwahu minan najasat allati tuhibbuha as-sayatin aw yad'u ghayrallah fa yastaghiithu bil makhluqat wa yatawajjah ilaiha aw yasjud ila nahiyati qabri syekh wala yuhdisu din rabbil alamin wala aw yulabisul kilab aw inira aw ya'wi ila al mazabil wal mawadi an najisa aw ya'wi ila al maqabir wala siyama ila maqabil kufar min al yahudi wa nasara aw al musyrikin aw yaqra sam al qur'an wa yantir an wa yakbir wa yuqaddim alaihi sama al-ghani wal asar wa yu'athir sama'a mazami syaitan ala sami karim ar-rahman fa hadhihi alamatu awla'i syaitan la alamati awli'ir rahman. Eh, dikatakan di sini apabila ada seseorang yang dia cirinya selalu suka dengan yang najis atau yang busuk tadi, yang jelek-jelek tadi yang disukai oleh syaitan, atau dia suka untuk bertapa, bersemedi atau tinggal di kamar mandi atau ya di tempat-tempat yang kotor yang juga didatangi oleh syaitan, atau dia memakan ular, atau dia memakan kalajengking, atau dia memakan lebah-lebah pemangsa, atau dia memakan telinganya anjing, atau sekarang banyak orang yang memakan kadang monyet dan seterusnya, yang mana merupakan khaba'i, sesuatu yang busuk, sesuatu yang merusak, atau dia terkadang meminum kencingnya sendiri untuk mendekatkan diri kepada setan-setan mereka. Ini diantara jalan-jalan menuju kepada derajat paranormal, derajat menuju kepada orang pintar kata orang sekarang, atau kepada perdukunan. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada derajat paranormal atau ke derajat tukang sihir, tukang santet atau tukang-tukang dukun tersebut kecuali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara yang dibisikkan oleh setan-setan, jin-jin mereka. Ini adalah suatu hal yang bukan merupakan rahasia umum, rahasia pribadi, namun suatu hal yang sudah dikenal secara umum. Tidak ada seorang yang bisa menjadi dukun atau orang yang pintar kata manusia atau paranormal kecuali dengan dia betul-betul dia jauh daripada tauhid, betul-betul dia harus kafir, kufur atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminum kencingnya sendiri atau dekat dengan hal-hal yang najis yang dicintai oleh syaitan, atau dia berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada jin-jin wa tawajja ilaiha atau dia menyerahkan ibadahnya kepada jin-jin tersebut, au yasud ila nahiyati qabri syekh, atau dia setiap malam Jumat misalnya mendatang kuburan syekh atau kuburan wali fulan meminta-minta kepada wali-wali tersebut yang telah meninggal dunia, artinya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang seperti itu yang mereka sukses jadi dukun, sukses untuk kafir, sukses untuk musyrik, dan sukses untuk diancam kekal dalam api neraka, naudzubillah min dzalik. Dan dia tidak mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kita ceritakan bagaimana dukun-dukun tersebut menghinakan Al-Qur'an, orang kafir masih kalah penghinaan mereka kepada Al-Qur'an dari orang-orang tukang-tukang dukun tersebut. Kalau ada orang-orang kafir menghina Al-Qur'an, mungkin mereka sekedar merobek Al-Qur'an atau melempar Al-Qur'an. Namun tukang dukun tersebut, mereka mengencingi Al-Qur'an naudzubillah min dzalik, atau menulis Al-Qur'an dengan darah haid, atau mereka masuk kamar mandi dengan beralaskan Al-Qur'an di kakinya. Ini banyak cerita-cerita seperti itu, dan itu kenyataan yang ada. Ini adalah kekufuran para dukun-dukun tersebut, yang mereka adalah hakikatnya musyrikun, mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yulabisul kilab, atau orang tersebut suka dengan anjing, awin niram, atau dengan api, au ya'wi ilal mazabir, bertempat tinggal di tempat sampah, wal mawadi' najisa. Seperti yang sudah kita ceritakan, bahwasanya negara Saudi, alhamdulillah, mereka masih sangat semangat bersungguh-sungguh untuk memerangi perdukunan. banyak dukun-dukun di sana yang ditangkapi, dan banyak juga cerita tentang mereka. Dukun-dukun tersebut, diantaranya mereka ketika tinggal di rumah, rumah mereka seperti sampah, tumpukan sampah, mereka tinggal di dalamnya. Dan itu ditemukan oleh para pasukan Al-Amr bin Ma'ruf wa Nahi 'anil Munkar di negara Saudi. Hafizahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh. Aw ya'wi ilal maqabir wa la siyama ila maqabil kuffar. Di antara wali-wali syaitan tersebut, mereka mendatangi kuburan-kuburan, terutama kuburan orang kafir, minal Yahudi wa Nasara, dari orang Yahudi ataupun Nasara, awil musyrikin ataupun orang-orang musyrikin. Semakin jinnya kufur, semakin sakti dukun-dukun tersebut. Aw yaqra' sama Al-Qur'an. Dan dukun-dukun tersebut, mereka sangat benci untuk mendengar Al-Qur'an Karim. Aw yanfiru anhu, atau lari dari mendengarkan Al-Qur'an. Terkadang mereka juga pakai Al-Qur'an dalam menulis jimat-jimat mereka. Namun mereka campuri dengan istighatsah kepada jin-jin mereka. Pernah juga di Saudi Arabia kejadiannya seperti itu. Mereka juga pakai mushaf. Disebutkan dalam hadis, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yafiru minal baiti la yuqra fi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Terkadang dukun itu memakai surat Al-Baqarah juga. Namun setelah ditemukan di sana, mereka juga memakai surat Al-Baqarah, namun mereka hilangkan beberapa ayat Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah tersebut. Intinya tidak lain dan tidak bukan mereka menghinakan Al-Qur'an. Tidak akan mungkin mereka menjadi dukun kecuali mereka adalah orang yang kufur kepada Al-Qur'an Karim. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, "Man ataka hina au arrafa fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad rahu muslim." Barang siapa yang mendatangi paranormal, tukang dukun atau tukang santet, tukang sihir, dan dia membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang mendatangi, yang percaya kepada hukum, percaya kepada paranormal, itu kafir kepada Al-Quran. Apalagi dukunnya, apalagi para paranormalnya. Ini adalah Islam. Islam selalu menyuruhkan kepada tauhid, dan memerangi segala bentuk kesyirikan, diantaranya kesyirikan para dukun dan para normal tersebut. Ayat rasam Al-Quran, wain firu anhu, wayukaddim alaih samal al-ghani wal-as'ar. Kalau ada orang yang lebih suka kepada mendengarkan musik atau lagu, atau syir-syir, atau nasid-nasid, daripada mendengarkan Al-Quran, wayu'atir sama amazamri syaitan, atau lebih suka untuk mendengarkan alat-alat musik, daripada mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, yang merupakan kalam rahman, maka fahadi alamatu awli syaitan. Ini tanda-tanda wali-wali syaitan. Fahadihi alamatu awla'i syaitan. Ini adalah tanda-tanda wali-wali syaitan. Kalau ada da'i misalnya ceramah pakai musik, itu diantara tanda-tanda wali-wali syaitan. Entah dengan nasib atau dengan alat musik yang lainnya. La alamati awliya rahman. Bukan tanda-tanda wali-wali ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan ucapan saya. Kalau mau protes silakan protes kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Namun inilah al-haq, wali Allah sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkal. Ciri wali Allah apabila mereka disebutkan nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat Al-Qur'an bertambah iman mereka, bukan dengan dibacakan syair-syair atau dibacakan nasid-nasid atau dibacakan qasidah-qasidah yang bid'ah ataupun yang syirik atau dibacakan atau dilakukan musik-musik dan sebagainya. Ini adalah bukan wali-wali Allah. Allah berfirman, ciri orang beriman, ciri wali Allah, yaitu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW bersabda, la yas'alu ahadukum an nafsihi illa Al-Qur'an. Tidaklah atau tidak layak seseorang di antara kalian bertanya tentang dirinya kecuali Al-Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'an. Kalau orang itu ingin tahu tentang jati dirinya, jangan bertanya tentang apapun dari dirinya kecuali tentang Al-Qur'an. Apabila dia cinta kepada Al-Qur'an, fa huwa yuhibbullah, maka dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ukur kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Kalau kita betul-betul cinta kepada Al-Qur'an, maka itulah kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana yubghidul Qur'an fa huwa yubghidullah wa rasulah. Namun kalau ada orang yang benci kepada Al-Qur'an, maka dia benci kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Law taharat qulubuna lamma syabi'at min kalamillah azza wa jalla." Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau hati kita itu suci, kalau hati kita betul-betul itu bersih, maka tidak akan mungkin kita puas membaca Al-Qur'an. Artinya, ya sekali membaca Al-Qur'an terus akan ingin membaca Al-Qur'an. Itu kalau hati kita suci, kalau hati kita betul-betul bersih dari syirik, dari bid'ah, dari kemaksiatan. Maka ukur diri kita dengan Al-Qur'an Karim. Kalau kita malas membaca Al-Qur'an, malas belajar Al-Qur'an, malas mengamalkan Al-Qur'an, maka itulah kadar hati kita yang penuh dengan dosa dan maksiat. Kalau Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah Mas'ud juga berkata, "Adz-dzikru yunbitul imana fil qalbi." Zikir itu menumbuhkan keimanan dalam hati. Namun zikir-zikir yang syar'i, bukan zikir-zikir yang bid'ah, adapun zikir yang bid'ah malah mengotori iman, malah menurunkan iman. Namun zikir yang syar'i itulah yang akan menumbuhkan keimanan dalam hati manusia. Kama yunbitul ma'al batal. Zikir itu menumbuhkan keimanan dalam hati seseorang sebagaimana air itu menumbuhkan tanaman-tanaman. Wal ghina yunbitun nifaq fil qalbi. Nyanyian dan lagu itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Kama yunbitul ma'ul batala. Demikian pula sebagaimana air menumbuhkan tanaman ataupun tumbuhan. Itu perumpamaan wali Allah yang mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i, maka berkembanglah, bertambahlah iman mereka. Namun orang-orang yang mereka jauh dari ibadah kepada Allah, mereka melakukan nyanyian atau mereka mendengar nyanyian, maka tumbuh kemunafikan di dalam dirinya, karena dia tidak lagi mau mendengarkan Al-Qur'an. Al-Imam Nukai mengatakan tidak akan mungkin bersatu di dalam hati seorang muslim antara kecintaan kepada Al-Quran dengan kecintaan kepada nyanyian dan musik. Pasti salah satunya akan memerang yang lainnya. Kalau dia cinta kepada musik, tidak akan mungkin dia cinta kepada Al-Quran. Namun sebaliknya, kalau dia cinta kepada Al-Quran, tidak mungkin dia cinta kepada musik atau nyanyian. Meskipun dengan istilah nasyid atau yang lainnya. Karena nasyid, kalau kita lihat sejarahnya, pertama kali yang mengajarkannya adalah kelompok sufi. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Tarna Baghdada wa qarra'ayna zanadiqa ya'budunallaha birraq." Kata Imam Syafi'i bahwasanya dahulu kami meninggalkan kota Baghdad dan kami melihat di sana ada orang-orang zindiq, yaitu orang-orang sufi tasawuf yang mereka beribadah kepada Allah dengan musik-musik tadi, dengan menamakan asma atau yang lainnya, namun intinya sama. Sekarang banyak dipakai orang dengan istilah anasir, itu adalah produknya orang-orang sufi pada zamannya Imam Syafi'i rahimahullah yang diingkari Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan mereka adalah zanadiqah. Zanadiqah itu lebih mirip kepada kemunafikan. Orang-orang munafik disebut para ulama dengan istilah zanadiqah. Dan itu betul apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya nyanyian dan musik itu menumbuhkan kemunafikan. Kemudian wa in kana ar-rajulu khabiran bi haqa'iqil imanil batinah fariqan bainal ahwali rahmaniyah wa ahwali syaitaniyah fa yakunu qad qadafallahu fi qalbihi min nurihi. Apabila seseorang dia betul-betul paham tentang hakikat keimanan yang batin, artinya betul-betul paham akidah yang benar, betul akidah yang sahih, betul-betul paham, dan dia bisa membedakan bagaimana keadaan wali-wali Allah dan wali-wali syaitan, maka sungguh Allah akan menancapkan, akan memberikan cahaya di dalam hatinya. Betul-betul dia akan betul-betul bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Allah akan memberikan dua bagian dari rahmatnya dan Allah akan memberikan kepada kalian cahaya yang kalian berjalan di atasnya, dan Allah pasti akan mengampuni dosa kalian. Syaratnya beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah wali-wali Allah yang beriman bertauhid dan bertakwa kepada Allah, semakin Allah berikan cahaya di dalam hatinya. Surat Al-Hadid ayat 28. Demikian pula Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal iman mal kitab wala iman walakin ja'anna nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada wahai Muhammad ruhan yaitu Al-Qur'an min amrina dari perkara kami. Makun tata dari markita walat iman, yang mana dahulu engkau tidak mengetahui apa itu Al-Quran ataupun iman, akan tapi kami memberikannya kepadamu cahaya, dan dengannya lah kami memberikan hidayah kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki, dan sungguh engkau Nabi Muhammad bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya, orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mengikuti cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Fahada minal mu'minin alladzina ja'a fihimul hadith alladzi rawahu Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, namun hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Dikatakan bahwasanya hati-hatilah terhadap firasatnya orang-orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya lemah, akan tetapi perlu kita yakini pula bahwasanya orang yang beriman yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah memberikan cahaya kepadanya. Arti cahaya di sini bukan cahaya seperti ya yang dimaksud oleh sufi, ya nurun ala nur, ya bahwasanya Nabi Muhammad diciptakan dari nur, dari cahaya, bukan itu maksudnya. Namun cahaya Allah artinya ilmu yang Allah berikan kepada orang tersebut yang bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, mana bid'ah, mana sunnah, mana taat, mana maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Waqi', gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, syakautu ila waqi'in tu'ahizzi farsadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam annal ilma nurun wa nurallah la yuhdali asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku pernah mengeluhkan tentang jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi', kepada guruku Al-Waqi'. Kemudian beliau berkata dan menasihati diriku, bahwasanya agar aku meninggalkan kemaksiatan karena cahaya Allah. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat kemaksiatan. Arti cahaya di sini sekali lagi penerang yang menerangi jalan manusia, mana tauhid, mana syirik, dan dia bisa melangkah untuk menuju kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cahaya-cahaya yang diistilahkan oleh kelompok sufi. Wa qad taqaddama al-hadits sahih alladhi fil Bukhari wa ghairihi qala fihi. Dan telah disebutkan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari yang diistilahkan dengan istilah hadis wali. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Di antara ciri wali Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan perbuatan yang nawafil, yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai Aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtu, kalau Aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka Aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Kata para ulama, artinya Allah akan meluruskan semua pendengarannya. Dia tidak mendengarkan kecuali al-haq. Dia tidak mendengarkan yang haram seperti musik. Ini ciri wali Allah. Diluruskan pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basara alladhi yubsiru bihi, kalau Aku mencintainya, maka Aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Artinya betul-betul dia melihat dengan petunjuk dari Allah, tidak melihat kecuali yang halal, tidak melihat yang haram. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan Aku akan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya. Dia tidak mendzalimi manusia dengan tangannya. Wari jilawati yang sibiha, kata Allah, Aku akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Artinya Allah akan meluruskan langkah-langkahnya, tidak melangkah kecuali kepada tempat-tempat yang dihalalkan, tempat-tempat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la utiyanna, jika dia meminta kepada-Ku, Aku akan memberi. Wala in sa'adani la u'idanna, jika dia meminta pertolongan, Aku tolong, Aku lindungi dia. Wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min, tidak pernah Aku ragu tentang sesuatu untuk Aku melakukannya kecuali pada waktu Aku ingin mencabut jiwa atau roh orang mukmin yang rohul mauta, dia tidak suka kematian tersebut. Wa akrahu masa, atau sedangkan Aku tidak suka untuk menyakitinya. Wala budda lahu minhu, akan tapi dia pasti akan mendapatkan kematiannya. Hadis riwayat Bukhari, dan sudah kita jelaskan dahulu. Wallahu ta'ala, wa aku da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.